Thank you. Ngadepi apa ae wae iku kraya ที่พูดตามมาในกายเวทนาโอราติสัตว์โอเรโอราติสัตว์มันก็คือวิสัยสติอาการอาการเนี่ยจะเกิดการเวทนาที่มีสติรู้เรื่องมาละหลังจากนี้หลังจากนี้tapi kalau nanti orang Islam mulai orang Islam itu enak istilahnya orang kokon uang kita dulu kalau kita dulu tersebut dosen enak kita boleh asyikkan nanti masyarakat ada masyarakat itu tersebut sendiri dan hati lahir tidak bertakulah di tetapai dan diutusan terus mulang mengalah diulang Al-Quran diulang kutub-kutub dan biaya-biaya yang penting mengalah melalui rezeki dan rezeki ngasih kepadaan kami berkata, saya cuma berkata, itu sahabat. Cuma berkata dari Nabi itu, termasuk kutu-kutu kami manusia, sahabat dari Nabi. Kutu-kutu kami manusia, makhluk manusia sahabatnya, dari Nabi itu kono sahabat. Kehutangan yang sahabat kami kita toke dengan Al-Qur'an. Wasa bihunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabi'u bi ihsanin radhiyallahu anhum وَأَرْسَلَهُمْ كَالْمَاءِ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ kalau boleh tadi izin ikuti lakai kalau sahabat itu berarti Allah ini jani radiyallahu anhu dan kalau sahabat di hari ini kenikmatan dengan imam wakake dan kalau sahabat di setiapake suatu sendiri mengikuti bernama diri dari Allah maksimal dua semangat dari kalau melalui kecil sehat jadi orang sehat itu pasti suatu jadi masih sampai di mata orang sehat pasti suatu dan kemudian berkata, radiyallahu anhu, kusya Allah itu, wa'ahat jalan ujian nari di setiap Islam. Itu apa? Melalui. Upamanya ada wali yang berjuk di makasih. Yang muncul namanya tahun ini. Kalau sekadar yang pakai paling asal, itu isi utama sekadar. Jadi dimana pun, dasar yang berhak. Sekadar yang paling utama, orang bakal nanti dipakai nanti. Jadi sekadar yang paling utama sekadar. Abu Bakar berkata, orang Bakar menjadi Nabi kita kata Nabi. tentu sahabat dalam hati untuk menaki. Nah, lari dari ini para sahabat untuk masyarakat. Kelahir memang wa'akorinan minum wa'ayat nakuhi. Golongan dia seorang hukumi tangkap esokan orang sejajar di masa ini tangkap esokan lah Maria dan aku di dalam aku. Jadi tapi ini orang sejajar tapi ini juga tapi ini pertama. Tapi ini pertama yaitu orang esokan. Lahir jadinya turun seakan disebut tapi tapi ini pertama non ama tapi ini ketiga tapi ini ketiga ada kedua dari yang ini tapi ini kelima belas itu mana cara seakan seakan itu seratus tahun. Terus akhir, terus makhluk yang pertama pun dari turun tapi di pertama. Terus akhir, terus turun tapi di ketiga, ketiga. Lalu sampai di turun, turun dengan tapi di kelima belas. Tahun di sini ya, itu namanya ada tahun lagi ya. Tahun di sini ya. Jadi kalau dilihat seribu kata terus terlalu lima. Jadi tapi tinggal 15 lagi berjalan terlalu lima tahun. Maka nafas seribu lima ratus itu mulai tapi ini ke 16, 20-20. Atau tapi ini ke 16, 20-20, atau pemaya kumpia maka kasihan. Maka tak apa-apa Yesi Allah. Jadi Yesi Allah dalam berenetake kita umat Islam, tapi berjalan kita kasihan. Supaya dipikir. Disebut surat agar bencana. Indonesia ini pun satu bencana nasional. Buatan satu seluruh puluh loro bencana. Rata ini. Kudusono. Demam. Tapi jepolo nekotor senara. Putus kali. Namanya gerus somani buatan omah dengan tadi gede. Walau omah angkut. Itu namanya ketahuan musibah. Kalau si omahnya kakek. Kalau si angkut terus. Bersama dalam sebilang itu tidak. Mereka warga majlis sampai jumpa saja supaya mata nyata hati ternyata takut. Maus antara sipun tas pere Nabi Yunus Dailah Anta Subhanaka Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang. Bagi Allah surat akan rusak, berjujurlah surat akan rusak, juga bila wakil-wakil itu berjujur, berjujur, berjujur, berjujur, berjujur, wakil-wakil di Filipura, bila wakil-wakil aku akan rusak, juga Jumlah latihan yang luna, luna, dan ini guru sahabat, guru sekat dari. Yaitu tabi'i pertama. Sultanasi halalul laut, kemudian tabi'i kedua. Menurut kata Rusya. Ini jadi hal-hal guru klok, tapi ekspert orangnya. Nah, itu dikenalnya. Mekor orang, rupanya sepuluh tadi ini dari 15, ada sehingga ditolong, dinibat tadi ini sehingga 14 perorangan. Tapi secara belum kelompok, itu kelompok. Dari kamenan kono, kono nakat, kono anak, dari paling utama, kono iso, sohabat paling utama, paling utama itu pada sakit Allah. Tergantung, kusi Allah, tak terkata kusi Allah. Yukni, hari ini, sohabat tinggalik, kita mengatakan tinggal yang telah aku karena seharga sahabat. Takkan sehidupi Allah. Bahwa sahabat tidak senang sehingga itu tak pernah. Kita orang berkata menutup. Wallahu berbakti lalu mudahi kusya Allah berbakti lalu itu dari anugerah dan akut. Anugerah Allah agung tak manusia sanggulta sehingga lebih kali miliki dikati kecukupan sandar pangan pangkat sekrah juga jadi lebih baik besok jenisat milahu padahal parahnya dapat makan sama juga anak itu yang anak-anak itu kaki, sokat, katanya dikatai, diwaki-waki, dikatai. Itu anak yang nakal, biasanya dicek. Anak yang nakal, biasanya dicek, kaki-kaki. Kalau mau dikatai, ya kaki-kaki. Tapi itu seorang murah. Jadi, bahasa, diwaki. Orang ibadah, dibanding. Mulanya aku ibadah, kali kau berdoa. Dibanding, kecil Allah. Wabi semua, wabi semua, wabi semua, wabi semua, wabi semua, wabi semua. Nanti kau berdoa, kau tak berdoa, nanti berdoa. Berdoa. Ya Allah, bersih. Mungkin-mungkin dari Mekah dan sesuatu dari kata-kataan sedosa. Nah, itu juga mengenal. Bisa terjadi ke siapa? Itu kok. Tapi cara urusan diri, wajib ada mungkinan sama rawat iman amin bukillahi wa yaumil akhir. Ya Allah, mesti berjudul Mekah. Yang esak-esak, yang mokmen-mokmen kawan, pada dengan hari ini itu. Bisa nanti, nanti saya bisa nanti. Bisa nanti, jalan. Kok beli istri ya, kok? Bermakna-makna itu mengesakkan. Kasih bersungguh. Kalau lakukan kata-kata, lakukan teuruk, polilah. Yang kata-kata ya tak baik. Kalau sesuai misalkan, mencapai kapal ini. Pajangan kapal ini sepuluh dan sepuluh. Kalian, sikit. Sikit itu sepuluh dan sepuluh. Ya, selama sepuluh. Lumayan mantan tidak capai pakai kamu. Waduh, barang enak. Cuma terburu tidak ada binar. Orang Islam tidak bisa disenang dengan apa. Ya, malam mesti. Kita korban. Mulanya di rumah mình vẫn có đi kia lên trình ban thì mở vào cái đề cây cao đó có lạc pháp mà lạc cái nhà là pháp lấy cả cái cà phê cứ đi kia mà là nó cứ đi chạy hết là mà chỉ có tin phụ giờ là vì cái là cái nhà kia một hai đêm hà lấy cái gì mới trở thành thực sự là cái nhà đi đâu Tapi iki nek kita sawara ora diamalake. Nah, itu di sini gen, namanya adat mesti. Maka anda ini nafuk milik Allah takut malam tak tidur. Karena tadi lima hari yakni itu asal. Di sini gen kerja Allah buat alam. Maka anda ini nafuk kata yang akan. Nafuk milik tak tidur dari kaki berdari sopan adina atau rosa kita kalau penyama laki kita kalau cuma masih tidak orang orang orang orang orang orang nyama laki sopan adina isi kita kalau jadi moya bukti kaki berdari nyama laki kita kalau negara tidak kata baru yang lima itu koyok dan dari lima itu lima yang itu paling kan bawa lima aswara ekira kira kita lima bawa kita kita pergi keluar keluar muda tadi dan bisa dapat ini sih yang itu kau bawa lima. Jomana itu kalau kalau di makelnya itu cara berani. Kalau mau jadi kalian aku melama, nonton aku kita suci tengah sapi wapoy. Maka pilih no, dengan ini gak sapi. Di terus ada alat. Di sana satu kau bila ini akan jatuh di ayat. Itu sahaja perumpamaan golongan Allah di nakal jatuhkan perkeluaran kesalahan di hati Allah di nakalkan ayat-ayat Allah. Tak boleh kita tahu itu pintu notake, pintu besok jangan akhir. Datanya Nabi Isa berkat untuk Nabi Joko Allah jenengah yang Ahmad. Kali Nabi itu ramahnya wonten roh atas tujuh setujar. Sehingga kenapa Quran Muhammad sehingga kenapa namanya Allah Ibn Ahmad. Kalau mana yang dikenal namanya Yafi Lafiyariya. Namanya Kati Nabi Ramadus Tujuh Siti dicampur pake namanya Masjid Madinah. Namanya diur pengimaman. Pengimaman Masjid Madinah. Bersin Mekah. Masjid Madinah. Ini ditulis. Nah, ini arah-arah jamaah haji, jamaah prosing berkata. Ini kalau dikirake, dan kalau dikali disake kontrol, kata, namanya Masjid Nagari, pake, maka tinggal di luar pemikiran. Luar pemikiran, pake itu. Kalau, harus pake kali dikirake. Waktu kita lagi, kalau kabur, utawi Kristi Allah itu akan kami setuju sepuluh. Al-Qawmat dari ekor macam dari gelet jadi macet mengkape-kape perhatian. Terus ayat tak ada ikut dasa kami nanti kepunen bertemung yang dirimu kayane kayane orang yang uji itu ngakoni dan yang uji itu terkasih bersih Allah. Jadi buka suara orang lepas. Wong yang bukti itu tak kaki Kristi Allah. Wajah kalau anak, lepas ya anak. Lah, gak kau yang lebih suara. Saya lebih suara profesi itu yang diminta. Dia ada orang bisa. Malah. Itu tadi nanti pengumumannya. Buruh. Allah ya Muhammad. Tuhan ini. Oh ya Allah. Ya ayuhan ladina hati. Oh, kering-kering. Wong akhirkan apa yang uji. Izzahat tu'l-laun ya'ah siro'an nakum ikhlas sendiri Allah. Itu jadi kekasih Allah. Minju ini salbi saking dia ini masyarakat dia. Dan gue ngaku-ngaku kekasih besi Allah. Dikali-hati dijauhi besi Allah. Kalau ngering, dan gue ngaku kekasih besi Allah. Bapak-bapak tahu lu tau tak? Bawa ngarep-ngarep kau siro'in masyid. Jadi kau mati. Kekasih kan kekasih kekak. Kemati malam suatu. Masalah kamu tahu tak? Maka ngarep-ngarep kau siro'in. Impun pun sode'e. Lama sama tiba-tiba juga bener. Lengaku. Jadi kekasih Allah. Ayo. Nah. ใครถามมาหมดแล้วนักวาวาตนักตาเสวาลาละตะมันเอาตาดูโอราวะเนี่ยนะเราก็อยากดูในภาษีอาบัติสลาวะเสอะไรมาก็ไม่ได้เราอยู่อัลฮัลอัลฟาซาเวลาที่ดีกว่านี้โอ้โหใช้ดาวใช้ดาวมันเรียกขึ้นชาติเราอยากดู ยาวัตถุลาลุอัปปะลุอัลฟาซะตะเฟะลุมุเรฟาจาอะดิเชลลาเวลาได้กันนะที่ดีลาเกียรติอัลเลาะห์แม้การแต่งตัวมาคุณบ่มีอะไรที่จะได้อัลเลาะห์ก็ต้องหาประกาศว่ามาจากอัลลอฮ์อะกะดะอัลลอฮ์ก็จะนำมาจากพระยาวีเอกปาติ อาจารย์สลาวสุดท้ายนี้มีการสอบสารกับไอ้ที่สอบสารกับตัวละครไอ้ที่เราอาเป็นคนเรียนมันก็เกิดการเป็นมาน้องเปิดตาเป็นหรือจะเป็นจะเป็นทำอะไรก็ตามเนี่ยนะที่ฝากให้ดีนะที่ต่อไปนี้บูชา คือเจริญอาลัยโดยว่าเราบูชาพระเยซูอัลลอฮ์อาลีมุสลิมจากกันได้ที่โดยมีนาตาวาตุเชคโดยที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าเราจะตั้งใจเราเป็นเจ้าของเราเองที่เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะได้จากที่ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil